hadirat yang berbahagia, bahwa maulid yang kita laksanakan malam ini menandakan tanda cinta kita ke Rasulullah. Sebab Rasulullah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Ustaz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja ada. Makanya Allah kasih contoh buat kita melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Pertama, kalau Allah gak keliru, orang kalau suruh nyontoh orang ngepas. Bener gak? Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, nyocok. Rasulullah sama manusiawinya dengan kita. Sama, Rasulullah beludah, kita juga bang beludah. Cuma kan beda ludah Rasul sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat, kalau ludah kita, nah, rasain diri kok. Tuh.